Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia kepada kita, termasuk kita bisa duduk bermajlis di tempat mulia ini adalah nikmat yang sangat besar yang sudah sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmat yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari agamanya. Kita memohon semoga dianugerahi ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah a'azzakumullah. Pembicaraan kita di kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana kita mengupayakan agar sholat kita itu sholat yang bisa melapangkan dada, membuat hati itu tenang, tentram, dan menjadi penyejuk mata. Salat ahibati fillah a'azzakumullah adalah mauqif, adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, khususnya ketika sujud, sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Kalau seorang manusia hatinya merasa tenang, merasa tentram, seorang anak misalnya, ketika bersama dengan orang tuanya, bersama dengan ibunya, ada sebagian orang yang ketika merantau di tempat yang jauh, menghadapi berbagai masalah, telepon ibunya, telepon bapaknya, mendapatkan nasihat petuah, mendengarkan suaranya sudah membuat tenang. Seorang anak ketika menghadapi sebuah masalah, datang ke orang tuanya, berkeluh kesah di hadapan orang tuanya, bisa menjadi tenang, mendapatkan ketenangan dengan itu. Padahal hanya kepada sesama manusia. Bagaimana lagi kalau seorang hamba dia mengadukan permasalahannya, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Arhamur Rahimin, kepada Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari semua penyayang. Kenapa seorang anak merasa tenang kepada orang tuanya? Karena merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Dia yakin bahwasanya ketika dia menyampaikan permasalahan kepada orang tuanya, karena orang tuanya mengasihinya, menyayanginya, orang tua akan memberikan arahan-arahan yang terbaik untuk ayah, untuk anaknya, untuk dirinya. Memberikan jalan keluar untuk permasalahannya. Itu orang tua. Kenapa? Dianggap sebagai penyayang terhadap dirinya. Kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari semua penyayang, bagaimana tidak hilang semua gundah gulana, lenyap semua kesedihan dan kesusahan, terpecahkan semua problem dan permasalahan. Tetapi yang menjadi masalah, bisa enggak kita merasakan dan mendapatkan seperti itu ketika kita sholat? Karena hubungan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Allah, adalah ketika sholat. Kalau di dalam sholat saja, yang ketika dia itu berhubungan dengan Allah Arhamur Rahimin, tidak bisa mendapatkan ketenangan, lalu dari mana dia akan bisa mendapatkan ketenangan? Ya. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa mendapatkan ketenangan, lalu dia mendapatkan ketenangan dengan siapa? Maka ahibati fillah a'azzakumullah, kalau kita melihat suri tauladan yang terbaik Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau benar-benar mendapatkan ketenangan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hadis yang kita dengar dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, buatkan kita itu istirahat, buatlah kita itu tenang, tentram dengan melakukan sholat. Beliau merasakan dan mendapatkan ketenangan, ketentraman dengan sholat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula apa yang kita dengar dari Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Qurratu aini, penyejuk mataku, itu dijadikan ada di dalam salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaihim ajmain. Dikatakan sesuatu itu qurratu ain, ya. Sesuatu itu, ya, dikatakan qurratu ain, istilah kita penyejuk mata gitu ya. Seketika sesuatu itu lebih tinggi derajatnya, a'la min darajati ma yuhib, ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia itu melebihi dari sesuatu yang dicintai. Qurratu ain itu tingkatan sesuatu yang dicintai dan lebih daripada itu. Kalau ada sesuatu yang dicintai, belum tentu menjadi qurratu ain. Tetapi kalau qurratu ain, itu pasti sesuatu yang dicintai dan lebih. Bagaimana bisa sholat menjadi sesuatu yang paling dicintai, bahkan menjadi qurratu ain bagi Nabi alaihi salat wassalam. Karena beliau mendapatkan kelezatan yang paling lezat di dalam sholat. Sesuatu itu disenangi, dicintai, kenapa? Karena mendatangkan kemaslahatan. Karena mendatangkan kelezatan. Karena mendatangkan kenikmatan. Kan kayak gitu. Nah, ketika seseorang itu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kelezatan di dalam sholat, maka jadilah sholat itu menjadi qurratu ain. Sesuatu yang senantiasa diharapkan, senantiasa dinanti-nantikan, senantiasa didambakan. Ditunggu-tunggu kapan waktunya sholat. Ketika belum datang waktu sholat yang fardu, ketika ada waktu untuk melakukan sholat, karena sholat adalah sesuatu yang paling menyenangkan dia, yang paling membahagiakan dia, maka dia jadikan waktu tersebut untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena dia mendapatkan kelezatan di dalam sholat tersebut. Karena itu adalah sesuatu yang paling dia cintai. Dia mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Berbeda dengan sebagian kita barangkali. Kita membicarakan seperti ini bukan berarti saya sudah bagus sholatnya. Nggak. Kita berusaha bersama-sama. Kita berusaha bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kita. Apa? Meningkatkan kualitas sholat kita. Sehingga sholat itu bisa menjadi qurratu ain bagi kita semua. Sholat bisa menjadi pelipur lara, mendatangkan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semuanya. Agar kita itu mendapat apa? Bisa senang melakukan sholat. Bukan justru ketika melakukan sholat pengen cepat-cepat rampung, pengen cepat-cepat selesai. Imamnya agak panjang sedikit, lah suwe temen sih. Orang ngerti ada keperluan apa? Nah, kenapa? Karena tidak mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Belum mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Nah, ahibati filah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam salah satu risalah beliau yang kemudian dikenal dengan Risalah Ibnu Qayyim li ahadi ikhwanihi, memang risalah ini, surat ini beliau tulis dan ditujukan kepada salah satu teman beliau, cukup panjang, dicetak dalam sebuah kitab tersendiri. Nah, pembahasan kita ini sedikit ya, saya kutipkan, saya ambilkan dari risalah tersebut. Surat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kepada salah satu teman beliau rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Ahibati fillah azzakumullah, untuk mendapatkan atau untuk menjadikan sholat itu sebagai qurratu ain, maka dalam risalah beliau menyebutkan ada 6 perkara yang harus diwujudkan. Ada 6 perkara yang harus kita wujudkan di dalam sholat kita. Agar sholat kita menjadi qurratu ain. Menjadi penyejuk mata. Menjadi pelapang dada. Yang pertama kata beliau, al-mashhad al-awwal al-ikhlas. Poin pertama ya, yang harus diperhatikan adalah al-ikhlas. Ikhlas. Kata beliau, wa huwa ayakunal hamilu alaiha wadda'i ilaiha ragbatul abdi fillahi wa mahabbatuhu lahu وَتُلَابُ مَرْضَاتِهِ وَالْقُرْبُ مِنْهُ وَتَوَدُّتُ إِلَيْهِ وَامْتِثَالُ أَمْرِهِ. Kata beliau, perkara yang menjadikan dia untuk melakukan sholat, mendorong dia melakukan perbuatan sholat, itu adalah keinginan hamba, ya, harapan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut senantiasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan kasih sayangnya, mengharapkan pertolongannya, mengharapkan bantuannya, ya, mengharapkan apa namanya, jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala atas permasalahan yang dihadapinya. Dan juga karena kecintaan kepada Allah. Pendorongnya adalah karena cinta kepada Allah. Dan mengharapkan keridhaannya, ingin dekat dengannya. Dan dalam rangka untuk menunaikan perintahnya. Bihais kata beliau, لا يكون البائس له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة. Di mana pendorong dia untuk melakukan ibadah solat itu tidak ada sedikit pun unsur duniawi. Tidak ada sedikit pun unsur duniawi. Ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Ingin mendapatkan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Tidak. Tetapi semata-mata mengharapkan kedekatan dengan Allah. Mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dia melakukan solatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, tidak mungkin akan mewujudkan ketenangan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah ketika melakukan sholat. Ketika sholat saja dia bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Riya. Bahkan riya adalah maksiat yang terbesar. Dosa besar termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Nah, karena termasuk kesyirikan. Meskipun dia termasuk syirik kecil. Tetapi meskipun dia adalah syirik kecil, adalah dosa besar yang paling besar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar yang lainnya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Tapi Allah jika tidak ingin mengampuni, Allah tidak ampuni. Tetapi karena riya termasuk kesyirikan, maka termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, berdasarkan ya, arjahul qawlain indal ahlil ilmi. Bahwasanya riya termasuk dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan mengampuni dosa apa yang di bawah itu. Karena riya termasuk kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang sering kita dengar. Akhfafu ma'akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan menimpa diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu. Maka Nabi pun kemudian ditanya, apa itu? Faqala riya. Kemudian Nabi menjawab, ar-riya. Dikatakan oleh, di antara definisi yang cukup bagus terkait dengan apa itu riya, yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan yang namanya riya, izharul ibadati liqasti ru'yatin nas laha fayuhmad sahibuha. Menampakkan amalan ibadah, ya, kepada orang lain agar dapat pujian, agar dilihat, agar dipuji. Itulah riya. Nah. Nah. karena dia termasuk dosa, termasuk kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan ketenangan, kelezatan di dalam sholatnya? Wong dia bermaksiat kepada Allah. Kita ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan al-itsm, dosa, kemaksiatan. Al-itsmu mahaka fi nafsika. Dalam Al-Arba'in, ya. Poinnya di sini. Yang namanya dosa itu adalah mahaka fi nafsika. Yaitu yang senantiasa bergejolak di dalam jiwamu. Tidak mungkin tenang, la yatma'in. Tidak akan tenang. Nah, maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali yang harus kita wujudkan, benar-benar sholat kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena unsur-unsur duniawi. Kemudian yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kata beliau, al-mashhad ats-tsani masyhadus sidqi wan nushi. Ya, masyhad yang kedua yang harus diperhatikan, yang kedua adalah as-sidq wan nushi di dalam salatnya. Sidq wan nushi, jujur dan nushi, senantiasa mengharapkan kebaikan. Naam, di dalam sholatnya. Apa maksud beliau? Kata beliau, yang dimaksud dengan masyhad ini adalah wahuwa an yufarriga qalbahu lillahi fiha. Nah, mengosongkan hatinya di dalam sholat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsentrasi hanya kepada Allah. Wa yastafrigh juhdahu fi ikbalihi fiha 'ala Allah. Berusaha, benar-benar usahanya dia itu, ya, mengoptimalkan usahanya untuk benar-benar menghadap kepada Allah di dalam salatnya tersebut. Wa jama'a qalbahu 'alaiha, mengumpulkan hatinya di dalam sholat tersebut. Sholatnya fokus pada sholat. Apa? Hatinya fokus pada sholat. Mengumpulkan hatinya pada sholat. Wa iqa'uhu, wa iqa'uha ala ahsanil wujuh, wa akmaliha zahiran wa batinan. Dan melakukan sholat tersebut dengan sebaik-baik bentuk dan gambaran, sesempurna mungkin, baik lahir maupun batin. Berusaha sesempurna mungkin, seoptimal, semaksimal mungkin yang dia mampu. Dia berusaha jawarihnya, anggota tubuhnya itu tenang, fokus pada gerakan sholat saja. Berusaha semampunya. Kecuali ketika diperlukan, gatal semisalnya, pun tidak bermudah-mudahan. Ya. Nah, menguap, perlu menutup mulut, batuk, menutup mulut misal. Karena memang diperlukan. Tapi kemudian tidak bermudah-mudahan. Ya. Lihat jam, ya. Apa namanya, kerahnya kurang benar dibenarkan, pecinya dibolak-balik. Ya. Sarungnya, lipatannya kurang rapi, dirapikan. Ya. Nah, fokus kepada sholat. Gerakannya yang dia lakukan tidak lain adalah gerakan-gerakan sholat. Itu secara lahir, kecuali diperlukan tadi. Nah, kemudian Kalau lahiriahnya berusaha fokus pada gerakan sholat, batinnya pun fokus pada amalan sholat tersebut, bacaan sholat tersebut. Apa yang dia baca, berusaha dia pahami. Menghadirkan hatinya terkait dengan apa yang dia baca. Ketika dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, benar-benar hatinya itu sedang mengagungkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak tahu hatinya kemana. Nah, sebagaimana anggota tubuhnya berusaha fokus hanya pada perbuatan-perbuatan sholatnya, maka hatinya pun berusaha fokus pada perbuatan sholatnya. Ketika dia rukuk, memang dia sedang merasakan rukuk. Sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sujud, dia pun sedang memuliakan dan meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang merasakan itu. Bukan ketika sujud yang diingat, sedang cari-cari kunci di bawah meja. Ya kan? Oh, ingat, oh ternyata di sebelah sana. Tapi memang demikianlah setan. Demikianlah syaitan. Berusaha untuk melalaikan hati anak Adam ketika melakukan sholat. Sebagai hadis, sebagaimana hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, khususnya dalam lafadz Muslim, hadis yang cukup panjang, yaitu Nabi SAW mengatakan, "Idza nudiya bis sholati adbara syaitanu walahu daratun hatta la yasma' ta'zin." Jika azan dikumandangkan, setan lari, pergi. Dan dia mengeluarkan darat, yaitu buang angin sambil mengeluarkan bunyi. Disebutkan, hatta la yasma' ta'zin, hingga tidak bisa mendengarkan azan. Jadi lari menjauh, supaya suara azan semakin, semakin sayu-sayu, ya. Semakin tidak jelas, ditambah lagi dia mengeluarkan dorot, ya, kentut gitulah ya, yang berbunyi bukan sekedar angin. Nah, mengeluarkan bunyi supaya apa? Maksudnya supaya yang didengar itu bunyi kentutnya sendiri itu. Nah, tidak dengar suara azan. Ini salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama. Nah, hatta la yasma ta'zin dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan ketika kemudian kembali setelah azan selesai, kemudian ketika iqamah balik lari lagi. Kemudian ketika hendak sholat, memulai sholat, ya, setan datang lagi. Setelah iqamah, setan datang lagi. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsih. Ketika sholat sudah mulai, setan datang lagi hingga dia itu bisa memunculkan dalam benaknya orang yang sholat ini. Yakul, ya, siapa setan ini mengatakan, uzkur kata, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat yang ini. Suruh mengingat ini, mengingat itu, mengingat permasalahan yang sudah terlupakan. Ya, cari kunci gak ketemu, diingatkan, oh iya ternyata kuncinya di sebelah sana, ya. Cari barang yang selama ini hilang, oh iya ternyata di sini. Tadi mau menyampaikan apa kepada temannya lupa, oh ternyata ini yang mau tak sampaikan. Ingat ketika sholat, itulah setan. Memang pekerjaannya seperti itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, uzkur kada, ya, setan tadi mengatakan, uzkur kada, lima lam yakun, yadhkur min qabl. Perkara-perkara yang sebelumnya tidak diingat, ingat semuanya ketika sholat. Nah, diingatkan oleh setan. Maka kita berupaya sekuat tenaga untuk menghadirkan hati kita ketika sholat. Di antara upayanya cukup banyak, ya, disebutkan oleh para ulama kita. Jadi inti pembahasan yang poin kedua ini adalah khusyuk. Bisa dikatakan demikian, ya. Untuk bisa mendapatkan khusyuk, sekian kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama barangkali sudah pernah sampaikan oleh asatidzah. Ya. Di antaranya adalah memahami, berusaha memahami apa yang dibaca ya. Ketika sholat. Berusaha dipahami. Ketika membaca sesuatu, hatinya ngikut. Apa yang dibaca itulah yang sedang dipikirkan oleh hatinya. Ya. Sehingga gak kemana-mana. Kalau yang dibaca gak paham, gak ngerti, ya pantas hatinya kemana-mana. Ya kan? Di antara upayanya, makanya berusaha ya, kita membaca ya, apa namanya yang belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya dari zikir-zikir atau bacaan-bacaan sholat dibaca, sering dibaca ya. Sedikit demi sedikit ketika sholat berusaha diingat-ingat, oh ini artinya ini, sedikit demi sedikit. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, berusaha memahami kandungan-kandungan makna yang ada di situ. Ya, syuruhat para ulama terkait dengan azkar, as-salah. Maka akan semakin mendatangkan kekhusyuan. Nah, ini upaya yang kedua. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang ketiga, al-masyhadu tsalits. Masyhadul mutaba'ah wal iqtida'. Yaitu mutaba'ah dan ittida', mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salat tersebut, tidak melakukan perkara-perkara bid'ah. Sesuatu yang maklum lah ya. Sesuatu yang maklum. Bagaimana mungkin salat mendatangkan ketenangan dan ketenteraman serta kelezatan kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin mendapatkan ketenangan dengan menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tadi. Nah. Sementara bid'ah adalah perkara yang paling jelek. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau sering menyampaikan. Nah. Ahsanul kalam kalamullah. Ya. Tetapi yang sejelek-jelek adalah apa namanya? Al-bid'ah, al-muhdatsatul umur. Syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara bid'ahnya. Nah, bagaimana akan mendapatkan ketenangan dengan sesuatu yang jelek? Nah, ini insyaallah mafhum ya, bisa dipahami dan biasa kita pelajari terkait dengan masalah ini. Dan ini tentu perlu yang namanya ilmu ya, terkait dengan kaifiyah atau tata cara sholat. Nah, berusaha sebaik mungkin mencontoh Nabi alaihi assalatu wassalam di dalam sholatnya. Kita langsung saja ya. Yang masyhad yang keberikutnya ya, untuk mempersingkat waktu. Al-masyhad ar-rabi, yang keempat, masyhadul al-ihsan. Masyhadul ihsan yaitu berusaha ihsan di dalam ibadah salat dia. Ihsan sebagaimana kita tahu, ihsan di dalam ibadah, karena ada ihsan dalam ibadah dan ada ihsan di dalam muamalah. Yang dimaksudkan di sini adalah ihsan di dalam ibadah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam hadis yang masyhur, yang namanya ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya. Ini martabat yang tertinggi. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Tentu tidak melihat dengan mata kepala ini. Melihat dengan ainul qalbi, dengan basirah. Maksudnya apa kata para ulama? Maksudnya, dan ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sempurna. Semakin sempurna pengenalan seseorang terhadap Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mengenal Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat bahwasanya Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dia mengadukan seluruh urusannya. Dia pun Al-Hayyu Al-Qayyum. Ingat itu. Dia yang hidup, yang lainnya ima dulunya mati, ima nanti akan mati, ima benda mati. Al-Qayyum, yang semua makhluk yang Allah berdiri sendiri tidak membutuhkan makhluknya, dan semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa namanya? Al-Asmaul Husna seolah-olah hadir di depan matanya. Hadir di dalam hatinya. Nah. Maka ketika dia mengucapkan di dalam Al-Fatihah, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu Allah. Alhamdulillah, nama Allah. Dia hadirkan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Sembahan yang lain sesembahan yang batil. Dia adalah Rabb. Dia adalah Rabb. Dia adalah yang terbaik, yang mengurusi semua urusan. Urusan kita semuanya Allah yang mengurusi. Rabbul Alamin, bukan hanya kita. Al-Alamin, seluruh alam. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah yang mengurusi urusannya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Jangan putus asa. Pasti akan datang pertolongan Allah. Ini ujian. Ketika dia mendapatkan ujian, dia merasa sudah berusaha, berjuang, belum kunjung datang pertolongan Allah. Dia yakin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pasti akan mendatangkan, jalan keluar. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah dekat. Dia ingat itu. Pasti Allah akan mendatangkan pertolongan. Kenapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa sekarang belum datang? Karena sedang diuji. Ya. Untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, merasa demikian. Atau untuk menghapus dosa-dosa kita, barangkali sekian banyak dosa telah kita lakukan. Ya. Untuk menggugurkan sebagian dosa-dosa kita. Nah, kalaupun kita belum bisa beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, maka kita beribadah kepada Allah dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Maka kita tidak akan macam-macam ketika diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalnya, orang yang dia datang menghadap seseorang yang dimuliakan, seorang presiden misal, dia tidak akan kemudian tingkah lakunya sembarangan, ya, asal, tidak mungkin, ya, celengean, ya, kemudian pandangannya liar, kemudian omongannya tidak karuan, tidak mungkin. Ya. Orang yang di hadapan manusia seperti itu saja berusaha menjaga dirinya untuk tenang. Ya. Badannya setenang mungkin, ya. Pandangannya yang menunduk, tidak berani memandang langsung, barangkali demikian. Ucapannya pun berusaha ditata dan diatur, berusaha tenang. Lalu bagaimana kalau merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah. Tayyib, ini masyhad yang keempat. Nah, sebagaimana tadi di sini para al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Innama yansha' min kamalil imani billahi wa asma'ihi wa sifatihi." Poin ini, ya, itu muncul tidak lain adalah disebabkan karena kesempurnaan iman kepada Allah terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya. Hatta ka'annahu yarallah subhanahu fauqa samawati mustawiyan ala arsy yatakallama bi amri wa nahyi wa yudabbir amra al-khaliqah. Karena sempurnanya keimanan kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, sampai seolah-olah dia melihat Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, ya, istiwa di atas arsnya, berbicara dengan perintah-perintah dan larangannya, mengurusi semua urusan makhluknya dan seterusnya. Intinya menghadirkan bagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian masyhad yang kelima, masyhadu al-minnah. Al-minnah yaitu merasa bahwasanya salat ini itu adalah anugerah. Ketika dia bisa melakukan salat seperti itu, dia merasa bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wahuwa an yashhada annal minnata lillahi subhanahu. Dia mempersaksikan bahwasanya pemberian itu semuanya adalah milik Allah. Kaunuhu aqamahu ya fi hadzal maqam wa ahallahu lahu wa waffaqahu liqiyami qalbihi wa badanihi wa khidmatihi. Yaitu dia merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membuat dia bisa berdiri ya dalam posisi ini, yaitu posisi sholat. Tanpa pemberian kekuatan dari Allah, mustahil dia bisa berdiri. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan dia memiliki kemampuan untuk bisa melakukan sholat seperti itu. Siapa yang memberikan ilmu bisa sholat seperti itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengajari dia sholat? Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di antara manusia yang dia tidak bisa dan tidak tahu bagaimana harusnya dia sholat. Semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqahu liqiyami qalbihi wa badanihi. Dia pun merasa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang memberikan taufik kepada dia sehingga bisa ya, menegakkan hatinya dan badannya fi khidmatihi ya, dalam berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah lah yang memberikan taufik hatinya bisa tunduk kepada Allah, badannya bisa tunduk kepada Allah. Allah yang memberikan taufik seperti ini. Falaulallah subhanahu lam yakun syai'un min dzalik. Kalau bukan karena Allah, tidak ada sedikit pun dari perkara-perkara itu yang bisa dia lakukan. Semuanya karena Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka menganggap telah memberikan minnah, memberikan sesuatu kepada dirimu, bahwasanya mereka telah berislam. Seolah-olah orang-orang ini, ketika mereka masuk Islam, itu seolah-olah sudah memberikan pemberian yang besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ini hadiah yang terbesar bagi Nabi, menyenangkan Nabi dan seterusnya. Tidak. Perasaan yang demikian itu salah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, katakan wahai Nabi, La tamunnu alaiya islamakum, keislaman kalian itu sama sekali bukanlah pemberian untukku. Bukanlah sebuah anugerah untukku. Bukan. Bukan. Kemudian Allah mengingatkan, balillahu yamunnu alaikum. Bahkan Allah yang memberikan anugerah kepada kalian. An hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang memberikan anugerah kepada kalian sehingga kalian bisa mendapatkan hidayah untuk bisa beriman. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kalian sehingga bisa beriman. Nah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kalian hidayah untuk bisa beriman. Diingatkan, itu adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, yang dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu, ya, sebagaimana yang dikatakan atau yang disebutkan, yang diucapkan oleh Khalilullah Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapaknya para nabi. Ya. Apa kata beliau? Salah satu doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40 diantaranya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan sholat. Jadikan aku. Allah yang menjadikan kita itu bisa menegakkan sholat. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa itu adalah karena kemampuan kita, karena kepandian kita. Bukan. Itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Minta kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, dan juga terhadap keturunan-keturunanku. Jadikan aku dan juga keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Kita senantiasa memohon kepada Allah. Nah, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang menegakkan sholat. Kemudian yang terakhir, ya secara singkat, al-mashhad as-sadis, mashhadut taqsir. Mempersaksikan, menyadari tentang kekurangan ibadah sholat yang sedang dia lakukan. Sesempurna apapun sholat yang telah dia upayakan, sadarilah bahwasanya masih banyak kekurangan. Dia merasa sholatnya masih banyak kekurangan. Belum sempurna. Yeah. Orang yang dia itu merasa sholatnya sempurna akan takjub, bangga diri. Yeah. Dan akan lalai biasanya. Merasa sudah sempurna sih. Tidak akan ada upaya, tidak ada niat lagi untuk berusaha menyempurnakan. Kenapa? Karena merasa sudah sempurna. Berbeda kalau seseorang merasa masih banyak kekurangan. Dia akan terus berusaha meningkatkan dan menyempurnakan apa yang ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu, kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60-an, ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Dan orang-orang yang dia itu memberikan, secara umum melakukan apa yang bisa dia lakukan, sementara hatinya itu senantiasa merasa takut. Sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya, ya, riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dimaksudkan di sini adalah orang yang dia itu beramal saleh, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam, ketika Aisyah menduga itu orang yang bermaksiat, kemudian takut, ya, karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, takut disiksa, takut dihukum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La ya binta Siddiq, bukan ya wahai putrinya As-Siddiq." Ya. Akan tetapi dia itu adalah alladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang gemar melakukan sholat, melakukan puasa, sedekah. Pendeknya gemar melakukan kebaikan. Tapi khawatir semuanya itu tidak diterima. Kenapa? Merasa banyak kekurangan. Barangkali tidak diterima, ini tidak diterima, tidak diterima, khawatir. Tapi justru orang yang senantiasa khawatir amalannya ini tidak terima karena merasa kurang. Sebutkan oleh Allah dalam ayat setelahnya, dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Berbeda dengan orang yang merasa sudah banyak beramal, amalannya sempurna, ya akan malas-malasan, wis akeh amale, pahalanya sudah banyak. Sudahlah, ini enggak seberapa, cuman kecil. Nah, tetapi orang yang merasa kurang amalnya, kurang sempurna ibadahnya, dia akan semangat melakukan ibadah dan akan semangat untuk memperbaiki ibadahnya. Nah, ini diantaranya 6 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam risalah beliau yang beliau kirim kepada salah seorang dari teman beliau, mengingatkan bagaimana supaya mendapatkan bisa mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan di dalam sholat, kesenangan dan kelezatan di dalam sholat, sehingga sholat menjadi pelapang dada dan penyejuk mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.